Kisah Rasul-Rasul pasal 10. Di Kaisarea, na sidro urung agam yang nanjih Cornelius. Urungnyan sidro kapiten pasukan Italia. Urungnyan tak ji takut ubak potu Allah dan basaboh keluarga ji meibadat ba Allah. Urungnyan kaim tak ji tulung urung-urung Yahudi yang gasin. Dan urungnyan sabe ji medoa bak potu Allah. Bak si uro, kira-kira poh le uro, urungnyan deh ji kalon ngon nyata tat ni bak saboh kemalon. Sidro malaikat Allah teka dan ji tau jihnyan. Cornelius. Cornelius laju jinging atuh malaikat nyan ngon rasa temakut laju ji pegah. Puhai tengku. Gejawab le malaikat nyan. Doa gatah dan gohai murah ateh katanya kagu turimau le pada Allah. Dan Allah mengingat ke gatah. Jinonyo gata yujak laju urangnyo yo pekejijak hoi Simon Petrus. Urang nyan teguh jipio bak rumah urang sama kulet yang nanjih Simon. Nyak tinggai bak bineh pante. Oh kalih malaikat yang metutu ngon Cornelius nyan gejak. Cornelius laju ji tau dua dro pelayan rumah ji dan sidro anggota sidadu pengawai ji nyang saleh. Cornelius laju ji calitra ba awak nyan pu nyang kata jadi. Ole nyan laju ji uja awak nyan uyope. Oh singoh bengoh, wate awak nyan mantong tengoh jijak dan rap tro uyope. Petrus ji e atuh rumah laju ji medoa. Dan laju ji tekade mehetat kena makan. Tengah penajuh tepu sanut, jihjan laju meteme saboh kemalon. Laju jikalon langit tehah, deh jinging sesuatu lagi ijan yang luah tersunyung ubumo. Ijanyan megantung bak put boh sagoji. Lamnyan, na mebago belatang yang megaki put, mebago belatang melata, dan cecim-cecim klut. Laju nasu yang jipegah bak jihnyan. Petrus, bedoh, sikuh dan paju. Dijawab le Petrus, Han Tuhan, hantom na ulun pajo pupu mantong yang harum dan kuto. Tema, sunyan jipegah lombak jihnyan. Punyangka kepegah halu le Allah, bek keh gata anggapnyan harum. Nyang deh tekalonnyan, meulang-ulang sampol hego. Ohluh nyan, ijanyan laju teboot lam syurga. Petrus bingung bak jipike pu makna nyang deh jikalon. Tengah Petrus jipike-pike, urung-urung yang jiu le Cornelius laju merempok rumah Simon dan awaknya kana bak babah pintu. Laju awaknya jitau urungnya dan jitanyong. Pukuh di sini na jame yang jimodom yang nanji Simon Petrus? Watenya Petrus tetap mantong jiusaha jipuwa hampu maknani bak yang deh jikalonnya. Roh Allah gepegah bak jihnya. Hai Petrus, naledro urung tengah jimita gata. Tatron laju bubagah umiup dan bek wah-wah gata stot awaknya. Sabab ulun keh nyang yu awaknya. Tema Petrus laju jitron wiyup dan jipegah bak awaknya. Ulun keh yang awaknya mita. Gatanya mandum tajak keno puna perle. Dijawab le awaknya. Kapten Cornelius yang yujak kamu kenal. Gatnya sidra urungget dan gutakut kupo tu Allah. Dan lumpah jihormat le mandum urung Yahudi. Sidro malaikat Allah guyu bak gatnyan, mangat tengku jak urumah gatnyan. Nyan nakuh sebagai jenawub atih doa gatnyan. Gatnyan guyu dengar, penyang tuma tengku pegah bak gatnyan. Tuma Petrus laju guyu tamong awaknyan, mangat jimedom di sinan. Oh singohnyan, Petrus jibedoh dan laju jijak ngon awaknyan. Napa dup dro ureng ni bak yope jejak cit ngon awaknyan. Siuro ohluh nyan, awaknyan laju tro u Kaisarea. Di sinan, awaknyan kaji preh-preh le Cornelius ngon kaum cedara jih dan rakan-rakan kerap jih nyang kaji hoi. Wate Petrus tro kenan, Cornelius laju jejak sambut gopnyan dan jisujud di ke gopnyan. Tema le Petrus laju jitulong pedong ureng nyan siraji pegah. Bedoh ke ulon kedropi manusia lagi gata. Tengoh gemetutu ngon Cornelius nyan, Petrus laju getamong lam rumah. Di sinan, laju ge kalon jai tat-tat ureng kamu sapat. Laju ge pegah ba awak nyan. Sedara-sedara kedro tatepu, bahwa ureng Yahudi jitamle agama ji mangat be jijak merumpok atawa mehubungan ngon ureng-ureng nibak bangsa lain. Tema Allah kagetunyok ba ulun bahwa ulun hanajut lun anggap so manteng najih atawa harem. Yang ke sabab ji wate tengkula kemangat ulun teka keno nibak ulun hana masalah. Tema jinanya kena lun tepu, kepu tengku tayu jak ulun keno. Ji jawab le Cornelius. Le uro yang kaluh, kira-kira wate ji lagi saatnya ulun tengah berdoa di rumah. Poh le teput. Ngan hana ulun sangka-sangka sidro urung agam jidong di ke ulun. Pakaian urungnyan mekilat-kilat, urungnyan jipegah. Cornelius, Allah kagedengar doa gata dan geingat atuh kemurahan hati gata. Tema gata yukuh mangat urung jijak uyope ke jijak hoi urung yang nanjih Simon Petrus. Gopnyan tengah gueh bak rumah sidro urung yang budjih jisama kulit yang nan urungnyan Simon. Rumahnyan bak bineh laut. Nyan ke sabab jih bagai tak lon yu urung mangat jijak tawuk tengku. Dan tengku kebit jeroh tat ate ke menujak keno. Bak watenya kamu mandu musapat di sino di ke Allah. Ku kamu dengar mandum yang gepegah le Allah. Mangat hainyan tengku pegah bak kamu. Laju ji pegah le Petrus. Jinanya bit-bit ulun sadar bahwa Allah gepejut mandum manusia saban. Ureng yang takut ke Allah dan pubut yang betoi, ureng nyan getrimong le Allah. Hana gepako ureng nyan nibak bansapu. Sedara-sedara katetepu aso berita yang Allah pesampo ke bansa Israel. Habanyan nah ke hai habaget, ke hai damai melalui Isa. Nah ke Tuhan mandum manusia. Gata tatepu pu yang katejadi bansa boh Yudea. Nah ke pun nibak Galilea oleh tepemano yang geyu le Nabi Yahya. Gata katetepu bahwa Allah kagepile Isa ureng Nazaretnyan dan geberi gegopnyan roh Allah dan kuasa. Menancit gata tatepu bahwa Isa nyan gejak hoho mantong ke kepebut yang jero. Gopnyan gepupule mandum ureng yang kaji kuasa le ible. Sabab Allah nama sajan gopnyan. Kamu ke ureng yang ka kamu nging kedro pupu mantong yang ka gepubut di nanggro ureng Yahudi dan di Yerusalem. Bak ke menan awaknyan di salib dan di pomate gopnyan. Tema bak uro yang kele Allah gepe udep gopnyam lom ni bak mate. Dan gepede gopnyan ubak manusia. Bukon ke mandum ureng. Tema ubak kamu yang ka gepile le Allah. Lebih ile bejut ke saksi-saksi gopnyan. Kamu makan dan jipi mesajan ngon gopnyan. Oh kale gopnyan udep lom nibak mate. Dan gopnyan geyu bak kamu ke kamu jak pesampo habagetnyan. Uba ureng-ureng. Dan kamu mesaksi bahwa gopnyan ke yang geangkat le poto Allah. Jut ke hakim ureng-ureng yang mantong udep. Dan ureng-ureng yang kamate. Mandum nabi-nabi na gepegah ke hai gopnyan. Awaknyan gepegah bahwa mandum ureng-ureng yang meiman uba Isa. Tema tepe ampun desa ji ngon kuasa niba Isa. Wate Petrus mantong jepegah haba. Roh Allah getrun dan gekuasa mandum ureng yang dengo habanyan. Ureng-ureng Yahudi yang percaya uba Isa. Dan jisetot Petrus pun niba Yope. Mandum hiren wate jikalon. Bahwa Allah geberi cit roh gopnyan ke ureng-ureng bansa lain yang bukan bansa Yahudi. Sabab awaknya ji dengo mandum, urengnya ji metutu lamu bago basa dan ji pujo-pujo kebesaran potu Allah. Laju ji pegah le Petrus. Cuba kalon, ureng-ureng nyoka meteme roh Allah saban lagi getanyo. Ngon lagi nyan puke hase ureng lain ji tam awaknya kepemanongon i. Tema Petrus jiu awaknya tupu mano atuh nan Isa. Olehnya, awaknya jilake, mangat Petrus bertinggai ngon awaknya kepadu uro trip jih.